sako lagi sapa kaya apa kali aku seneng modal kesa kok tak anggap ora ono. Marade Dar Boy Gang Gang Band Kurang apa usahaku tinggo koe apa-apa mesti tak korban diri aku mung padutmu raiso tadi pilihan atimu kowe wis nyaman karo wong liya aku mung iso ndongakno kanggo kebahagiaanmu karo tresno anyarmu. Losor kanan tete sayang aku milih mundur wae Frankie Gary Mara kebahagiaanmu karo tresno anyarmu ajane sing tergolei sepe kaya ngopotori aku sing ming modal tresno kok to anggap ora ono morat marat hati ini kadung glosor dada sayang aku milih mundur wae.